Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu rahimakumullah, fa inna astaqal kalami kalamullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul Islam, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan tawakkul, menuntut ilmu yang bermanfaat, wa tafaqquhu fid din, dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batil batil warzuqna ijtinabah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini dengan memohon pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tema memahami hakikat taklif syariah. Memahami hakikat taklif syariat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu taklif? Apa itu taklif? Taklif, kata para ulama, adalah ilzamu ma fihi masyaqqah. Ilzamu ma fihi masyaqqah, yaitu pemberian tugas yang harus dilaksanakan yang padanya terdapat masyaqqah atau beban. Ini taklif. Disebut taklif syariah karena tugas-tugas yang harus dilaksanakan tersebut yang padanya terdapat masyaqqah atau beban itu disumberkan kepada syariah. Maka kita sebut dengan taklifu syariah. Ini yang dimaksud dengan taklif, kata para ulama. Ya, kalimat taklif disebut dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang pun melainkan sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah tidaklah membebani seorang pun dari manusia atau jin melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dan dalam ayat ini Allah menggunakan kata taklif, kallafa yukallifu. Yang satu akar kata dari satu akar kata dengan taklif. Nah, tadi kita katakan bahwa taklif adalah pemberian tugas yang harus dilaksanakan. Maka dari pengertian taklif ini berarti ada pemberi taklif, ya, ada pemberi taklif, ada yang dikenai taklif, ada juga materi taklif itu sendiri. Ada juga materi taklif itu sendiri. Nah, maka di antara kajian yang berkaitan dengan masalah taklif syariat adalah siapa yang memberikan taklif itu, siapa yang dikenai taklif, apa materi taklif itu sendiri. Kemudian nanti juga ada kajian apa tujuan dari taklif, apa konsekuensi dari taklif, dan seterusnya. Nah, untuk permasalahan yang pertama, siapa yang memberi taklif? Jelas, yang memberi taklif kepada manusia dan jin adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah satu-satunya yang berhak untuk mentaklif, untuk memberikan taklif, memberikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh manusia, dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk-makhluk, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hamba-hambanya, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang menguasai mereka, Allah yang Maha berkehendak atas urusan-urusan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk memberikan taklif. Maka dengan demikian, sumber taklif itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui Al-Qur'an secara langsung, atau yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnahnya. Maka permasalahan yang pertama ini jelas, siapa yang memberi taklif? Yang memberi taklif itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain Allah tidak ada yang berhak mentaklif makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, siapa yang dikenai oleh taklif? Nah, yang dikenai dengan taklif ini yang dalam istilah para ulama disebut dengan mukallaf. Ya. Yang dikenai dengan taklif ini disebut dengan apa? Mukallaf. Bentuk jamaknya mukallafun. Jadi orang-orang yang dikenai dengan taklif istilahnya apa? Mukallaf. Nah, tentu hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua makhluk Allah dikenai taklif. Maka tidak semua makhluk Allah Subhanahu wa taala Allah ciptakan di alam semesta ini disebut mukallaf. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan taklif ini, makhluk Allah itu dibagi dua. Ada mukallafun, ada ghairul mukallafun. Ada orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang dikenai taklif, ada juga makhluk-makhluk Allah yang ghairul mukallafin, yang tidak dikenai oleh taklif. Tidak dikenai oleh taklif. Nah, maka kemudian tadi pertanyaannya siapa mukallafun itu? Siapa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikenai dengan taklif itu? Secara umum al-mukallafun itu adalah manusia dan jin. Jadi secara umum yang disebut dengan al-mukallafun atau mukallaf atau yang dikenai dengan taklif itu adalah manusia dan jin. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, ya kan? Jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Artinya di sini manusia dan jin ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain, yang tadi itu surat apa? Az-Zariyat, ya. Ayat yang sangat terkenal. Az-Zariyat, surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian dalam ayat yang lain, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-An'am ayat 130, "Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai seluruh jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian utusan-utusan dari kalian sendiri?" Di sini ya ma'syaral jinni wal insi, wahai seluruh jin dan manusia. Maka risalah Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus itu ditujukan kepada manusia dan jin. Ini juga menjadi dalil bahwa mukallafun, orang-orang yang dikenai dengan taklif itu adalah jin dan manusia. Begitu juga dalam ayat yang lain, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan memenuhi neraka jahannam dengan jin dan manusia. Dengan jin dan manusia. Ini juga menjadi dalil bahwa mukallafun itu adalah jin dan manusia. Baik. Intinya bahwa yang dimaksud dengan al-mukallafun itu secara umum, ya, secara umum adalah jin dan manusia. Akan tapi dari kalangan jin dan manusia ini ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikecualikan. Artinya walaupun mereka jin, walaupun mereka manusia, bagian dari jin dan manusia, mereka bukan termasuk mukallafun. Siapa? Siapa? Yaitu anak-anak. Maka anak-anak tidak disebut mukallaf. Orang gila ya, juga tidak disebut mukallaf. Oleh karena itu para ulama ketika mendefinisikan siapa itu mukallaf, mukallaf itu adalah seorang muslim balig berakal, ya kan? Muslim balig berakal. Nah, kaitannya dengan muslim ini nanti ada pembahasan secara khusus, apakah Islam itu menjadi syarat seseorang menjadi mukallaf atau tidak. Yang intinya adalah kalau dalam masalah keimanan tidak disyaratkan Islam. Artinya kalau dalam masalah keimanan, masalah tauhid, orang kafir pun dibebani untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti perselisihan di kalangan para ulama terkait dengan taklif-taklif yang sifatnya furu', taklif-taklif yang sifatnya amalia seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Apakah orang-orang kafir termasuk mukallaf atau tidak? Ya. Ini di kalangan usuliyin, ulama usul, ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan mereka. Apakah orang-orang kafir, mereka mukhatabun, mereka mukallafun bifuru'i syari'ah, apakah mereka itu termasuk orang-orang yang terkena taklif ya dengan cabang-cabang syariat. Kalau dengan usul syariat jelas, tadi masalah keimanan, masalah akidah, orang kafir pun jelas harus ya diberikan taklif. Nah, sekarang dalam masalah sholat, dalam masalah zakat, dalam masalah cabang-cabang syariat atau amaliyah, apakah mukallafun atau tidak? Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, yang benar dalam masalah ini orang kafir pun mukallaf dengan sholat, mukallaf dengan cabang-cabang syariat, akan tetapi mereka ya tidak sah melakukan amalan-amalan tersebut sebelum mereka menerima keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Nah, itu tentang permasalahan yang kedua ya, yaitu apa? Makhluk Allah yang dikenai dengan taklif atau siapa yang dikenai dengan taklif yang disebut dengan mukallaf. Intinya secara umum adalah jin dan manusia, kemudian di antara mereka ada yang dikecualikan yaitu anak-anak dan orang gila yang tidak berakal. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya mengatakan rufi al-qalam 'anis-sabi hatta yablug ya wa 'anil-majnun hatta yafiq wa 'anil-na'im hatta yastayqiz. Rufi al-qalam, pena diangkat ya. Pena itu diangkat dari tiga orang. Yang pertama adalah dari anak-anak ya. Amalan-amalan tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak sampai dia balik. Yang kedua adalah orang gila sampai dia sembuh ya, akalnya kembali lagi. Kemudian yang ketiga adalah dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Tidak ada taklif bagi orang yang memiliki tiga sifat ini, anak-anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur. Nah, hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nah, kemudian tadi pemberi taklif sudah yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang dikenai dengan taklif atau mukallaf itu sudah yaitu jin dan manusia. Kemudian materi taklif itu sendiri. Apa materi taklif itu sendiri? Apa materi taklif itu sendiri? Materi taklif secara umum adalah amrun wa nahyun. Amrun wa nahyun. Perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Jadi al-mukallafun, manusia dan jin itu dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala perintah dan larangan. Perintah yang harus mereka kerjakan, larangan yang harus mereka tinggalkan. Larangan yang harus mereka tinggalkan. Nah, kemudian larangan dibagi dua, perintah dibagi dua. Pertama perintah yang mengikat yang disebut dengan perintah wajib. Ada perintah yang tidak mengikat yaitu perintah yang sunnah. Larangan juga dibagi dua, ada larangan yang mengikat yaitu yang kita sebut dengan haram. Kemudian ada juga larangan yang tidak mengikat yang kita sebut dengan apa? Makruh. Nah, empat perkara ini ya, semuanya disebut dengan hukum. Ya, disebut dengan hukum. Oleh karena itu pembahasan tentang taklif dalam ilmu usul fikih itu dibahas oleh para ulama ketika mereka membahas masalah hukum. Karena hakikat dari hukum itu sendiri adalah khitabullahi azza wa jal al-muta'allaq bi af'alil mukallafin. Ya. Khitabullah, khitab Allah artinya pembicaraan Allah, firman Allah yang terkait dengan perbuatan mukallafin. Yang terkait dengan perbuatan al-mukallafin. Nah, jadi materi taklif itu intinya perintah dan larangan. Masing-masing dibagi dua, perintah dibagi dua, larangan juga dibagi dua. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan dari ini adalah materi taklif itu adalah hal-hal yang wajib, hal-hal yang sunnah, hal-hal yang haram, dan hal-hal yang makruh. Tapi sekarang kita juga mengenal ada satu hukum lagi, ya. Ada satu hukum lagi, yaitu apa? Mubah. Yaitu mubah. Apakah mubah termasuk taklif atau tidak? Mubah termasuk taklif atau tidak? Ya. Termasuk atau tidak? Nah, di sini para ulama juga berbeda pendapat, ya. Ketika mereka menjelaskan masalah taklif dalam buku-buku usul fikih itu, mereka juga membahas apakah mubah itu taklif atau bukan. Karena kalau kita lihat secara selintas kan tidak ada beban di situ. Yang namanya mubah itu apa? Takhir, ya kan? Hakikat mubah itu takhir, artinya Allah memberikan pilihan kepada kita, ya, kita boleh untuk melakukannya dan kita juga boleh untuk meninggalkannya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa mubah itu disebut taklif hanya untuk sekedar melengkapi saja, ya. Hanya untuk sekedar melengkapi empat hukum yang selainnya tadi. Ada juga yang menganggap mubah itu taklif dari sisi apa? Dari sisi bahwa Allah membebani manusia untuk meyakini bahwa yang mubah itu mubah. Bisa dipahami? Ya. Mubah itu taklif, beban dari sisi apa? Dari sisi karena Allah mentaklif kita, membebani kita manusia untuk meyakini bahwa yang mubah itu mubah. Maka tidak boleh kemudian kita mengharapkan yang mubah. Kita mengharamkan yang halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mubah juga harus kita yakini bahwa itu mubah. Dan haram hukumnya, berdosa hukumnya, bahkan bisa termasuk kepada kekufuran kalau kita mengharamkan yang mubah. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lima hukum ini wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh, inilah yang kemudian disebut oleh para ulama dengan al-ahkamut taklifiyah, hukum-hukum yang mengandung taklif. Ya, ahkam taklifiyah ada lima itu. Nah, karena nanti hukum itu dibagi dua. Ada ahkam taklifiyah atau hukum taklifi, ada hukum wad'i atau ada ahkam wad'iyah. Mungkin kita kurang begitu mengenal, ya, istilah hukum yang kedua yaitu ahkam wad'iyah. Kita hanya mungkin lebih banyak mengenal hukum itu yang lima itu. Padahal kalau dalam kajian masalah hukum, ya, hukum dalam Islam itu tidak hanya lima itu. Yang lima itu salah satu dari cabang hukum, yaitu yang disebut dengan ahkam apa? Ahkam taklifiyah. Ada di luar itu ahkam wad'iyah. Ahkam wad'iyah itu seperti sabab, seperti mani. Tergelincirnya matahari adalah sebab wajibnya sholat zuhur. Itu hukum juga, ditentukan oleh syariat. Maka kita gak boleh sholat zuhur sebelum tergelincir matahari. Karena Allah menetapkan bahwa wajibnya sholat zuhur itu berkaitan dengan sebab, yaitu apa? Tergelincirnya matahari. Ada mani nanti. Haid itu menjadi penghalang seorang wanita untuk tidak melaksanakan sholat. Ini mani, penghalang. Ada nanti syarat, seperti syarat sholat, ya kan, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu adalah syarat sahnya sholat. Itu juga hukum ditentukan oleh syariat. Nanti ada azimah. Azimah itu adalah amalan-amalan ibadah yang kita laksanakan secara normal, secara aslinya. Kemudian selain azimah ada yang disebut dengan rukhsah. Rukhsah itu keringanan-keringanan, melaksanakan amalan tapi tidak dalam bentuk yang sempurna karena alasan-alasan tertentu. Ini juga hukum, tapi hukum buat ia. Nanti juga ada yang disebut dengan sah dan batil, ya. Seperti jual beli, ada akad yang sah, ada akad yang batil. Ya kan? Sholat juga sama, ada sholat yang sah, ada sholat yang batil. Ini juga masalah hukum. Ditentukan oleh syariat, kapan sholat itu sah, kapan sholat itu tidak sah. Ditentukan oleh syariat dan ini termasuk hukum. Ya. Nanti juga ada yang disebut dengan ada, qada dan i'adah. Kalau ada itu melaksanakan ibadah sesuai pada waktunya. Ya. I'adah itu mengulang ibadah karena ibadah yang sebelumnya tidak dinyatakan sah. Ada qada. Qada itu melaksanakan ibadah di luar waktunya. Maka ada yang disebut dengan qada puasa, qada sholat. Ini semuanya hukum juga. Maka hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara masalah hukum, ini memang luas ya, terutama nanti dalam masalah ahkam qadhiyah tadi. Tapi kita batasi saja pembahasan kita pada kesempatan ini karena kita membahas masalah taklif, apa? Bahwa ya, ahkam yang berkaitan dengan taklif itu apa? Ada lima tadi. Dan ini yang menjadi materi taklif. Ini yang menjadi materi taklif. Secara umum perintah dan larangan kemudian masing-masing dibagi dua kemudian ditambahkan tadi mubah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taklif ini memiliki tujuan. Memiliki tujuan. Tadi dikatakan dalam definisi taklif itu ilzam wa fihi masyaqqah, ya kan? Pemberian tugas yang harus dilaksanakan yang padanya ada masyaqqah. Yang padanya ada beban. Masyaqqah itu bisa beban, bisa kesulitan, bisa kesusahan, ya, yang biasanya tidak disukai oleh manusia. Itu masyaqqah. Atau kita sebut saja beban. Nah, penting untuk digarisbawahi di sini bahwa walaupun pada taklif itu ada beban, ya, dan ini jelas ya, perintah itu ada beban tidak? Ada beban. Ya, sholat puasa itu ada beban. Zakat juga ada beban. Walaupun tidak secara fisik, tapi psikis. Ya, karena orang cenderung pelit. Ya, begitu juga meninggalkan yang dilarang. Ada beban tidak? Ada beban. Perintah dan larangan itu ada beban. Maka di dalam taklif itu ada beban. Ya, di dalam taklif itu ada beban. Akan tapi penting untuk difahami terkait dengan masyaqqah ini, terkait dengan beban di dalam taklif ini. Pertama, beban itu sendiri walaupun ada pada taklif bukanlah tujuan dari taklif. Ya. Sekali lagi, beban walaupun ada di dalam taklif, ada di dalam perintah dan larangan, tapi beban itu bukanlah tujuan dari taklif itu sendiri. Jadi Allah memerintahkan sesuatu tujuannya bukan untuk membebani, bukan untuk mendatangkan beban kepada manusia. Allah memerintahkan sholat, Allah memerintahkan puasa, Allah melarang berzina, Allah melarang riba, Allah melarang khamr dan lain sebagainya. Tujuannya bukan semata-mata membebani manusia. Jadi beban ini, ya, beban ini hanyalah tabiat dari taklif itu sendiri, bukan tujuan. Bukan tujuan. Ya. Oleh karena itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencari beban. Dengan mencari beban. Ya. Artinya kalau misalnya bisa berangkat haji dengan pesawat, jangan kemudian kita memilih berangkat haji menggunakan ya kapal apa namanya? Kapal laut misalnya atau menggunakan mobil misalnya atau berjalan kaki misalnya. Kenapa? Karena masyaqqah, beban itu bukanlah tujuan dari taklif itu sendiri, bukan tujuan dari syariat, bukan tujuan dari perintah dan larangan. Maka kalau kita bisa melaksanakan taklif itu dengan cara yang mudah, itu yang kita pilih, bukan kemudian kita memilih cara melaksanakan taklif yang di sana bebannya lebih berat. Betul bahwa Nabi SAW menyatakan bahwa pahala yang akan kita dapatkan dari pelaksanaan taklif, pelaksanaan ibadah, pelaksanaan syariat itu juga ditentukan oleh sebesar apa masyakoh yang ada di dalamnya. Betul itu. Tapi sekali lagi, masyakoh itu bukanlah sesuatu yang harus kita cari. Ya. Bukan sesuatu yang harus kita cari. Karena sekali lagi, ini penting sekali untuk digarisbawahi, bahwa masyakoh itu bukanlah tujuan dari taklif, tapi lebih kepada tabiat dari taklif itu sendiri. Nah, lalu apa tujuan dari taklif itu? Nanti akan kita bahas tujuan dari taklif itu apa. Sebelum itu, saya juga ingin menyebutkan perkara yang juga harus difahami terkait dengan masyakoh. Masih berkaitan dengan masyakoh. Jadi terkait dengan masyakoh ini, beban dalam taklif ini, pertama tadi apa? Bahwa beban itu bukan tujuan dari taklif, ya. Kemudian yang kedua, walaupun di dalam taklif itu ada beban, tapi beban itu adalah beban yang mampu dipikul. Beban yang mampu dipikul, ya. Allah tidak mentaklif manusia dan jin atau mukallafin sebagaimana dalam ayat yang tadi dengan taklif-taklif yang tidak mampu dipikul oleh mukallafin. Dan ayatnya tadi jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang pun melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi beban-beban yang ada dalam taklif ini semuanya maqdur alaihi, semuanya mampu dipikul. Oleh karena itu dalam kajian usul fikih nanti ada yang disebut dengan taklif bima la yutaq. Apakah boleh atau tidak? Taklif bima la yutaq, pemberian beban tugas yang tidak bisa dipikul oleh manusia. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Baik secara syariat atau secara akal, Allah tidak mungkin membebani manusia yang tidak mampu dipikul oleh mereka. Baik secara akal atau syariat. Apalagi sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil, tidak mungkin ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang seperti itu. Jadi semuanya adalah sesuatu yang maqdur, sesuatu yang mampu dipikul oleh manusia. Dalilnya tadi ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Begitu juga dalilnya adalah rabbana apa? Wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wahai Rabb kami, jangan engkau membebankan kepada kami sesuatu yang tidak mampu kami pikul. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, catatan yang ketiga berkaitan dengan masyakoh ini, beban yang ada dalam taklif ini. Ya. Jika beban yang ada dalam taklif ini yang sudah ada pada asalnya tidak mampu dilakukan oleh manusia dalam kondisi-kondisi tertentu, maka manusia atau mukallafin boleh meninggalkan taklif itu atau melaksanakan taklif itu dalam bentuk yang tidak semestinya. Nah, ini yang disebut dengan rukhsah. Salat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mentaklif kita untuk salat dengan berdiri. Ya, dan berdiri dalam kondisi normal manusia itu mampu melakukannya. Ya. Akan tapi kemudian dalam kondisi khusus misalnya ada di antara mukallafin manusia atau jin yang tidak mampu sholat dengan berdiri, maka bagaimana? Maka boleh dia mukallaf itu ya, meninggalkan taklif Allah Subhanahu wa taala itu atau mengerjakan taklif salat itu tapi dalam bentuk dengan atau dalam cara yang tidak semestinya, yaitu salat sambil duduk. Tidak bisa duduk kemudian berbaring. Begitu juga dalam hal puasa, ada rukhsah. Ada rukhsah. Kemudian dalam haji juga ada. Semuanya, hampir dalam semua syariat Allah Subhanahu wa taala, taklif-taklif Allah, perintah dan larangan Allah, semuanya ada rukhsah, ada keringanan ketika taklif itu memang tidak mampu dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam hal yang diharapkan juga ada yang disebut dengan darurat. Ada yang disebut dengan darurat atau dalam kondisi darurat. Nah, ini juga penting untuk difahami. Kemudian masih dalam berkaitan dengan masyaqqah ini, beban di dalam taklif ini, maka kita juga harus meyakini bahwa walaupun di dalam taklif, di dalam syariat Allah, di dalam perintah dan larangan Allah itu terdapat beban, maka hal ini tetap tidak mencabut karakteristik syariat sebagai syariat yang mudah dan memudahkan. Sebagai syariat yang mudah dan memudahkan. Kita tahu bahwa di antara karakteristik syariat itu adalah mudah dan memudahkan. Ya. Di antara karakteristik syariat Allah itu mudah dan memudahkan. Apa dalilnya? Banyak dalil dalam Al-Qur'an. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menginginkan di dalam agama ini kesempitan bagi kalian. Allah menginginkan kemudahan. Ini menunjukkan bahwa di antara karakteristik syariat itu mudah dan memudahkan. Nah, bagaimana tadi menjawab tadi? Katanya syariat itu mudah, tapi ada beban di sana. Maka kita katakan beban itu adalah beban yang bisa dipikul, mudah dilaksanakan, dan yang kedua, jika beban itu tidak mampu dilaksanakan pun, maka manusia atau mukallafin boleh, ya kan, mengambil rukhsah-rukhsah atau keringanan-keringanan atau kemudahan-kemudahan yang juga diatur di dalam syariat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hal-hal yang berkaitan dengan masyaqqah atau beban di dalam taklif. Sekarang kita kembali atau kita sedikit bahas apa yang tadi saya janjikan. Kalau begitu, apa tujuan dari taklif itu? Kalau tujuannya bukan untuk membebani, maka apa sebetulnya tujuan dari taklif itu? Apa tujuan Allah mentaklif manusia? Apa tujuan Allah memerintahkan dan melarang manusia? Tujuannya dijelaskan dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Yang intinya adalah mendatangkan maslahat bagi manusia dan mencegah bahaya, kerugian, kerusakan dari manusia. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semua seluruh alam. Maka taklif Allah, syariat Allah, perintah dan larangan Allah itu tujuannya apa? Menjadi rahmat. Menjadi rahmat bagi manusia. Menjadi kebaikan bagi manusia. Bukan untuk menyulitkan manusia. Bukan untuk menjadi azab bagi manusia. Bukan untuk menyengsarakan manusia. Menjadi rahmat. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa tujuan Allah mengutus para rasulnya, liyaqumanna subil qist, agar manusia dengan syariat Allah itu, dengan taklif-taklif Allah itu, dengan perintah dan larangan Allah itu, dengan ajaran para rasul Allah itu, agar manusia mampu menegakkan keadilan. Ini tujuan juga taklif. Di taklif perintah dan larangan Allah itu juga tujuan adalah untuk menegakkan keadilan, dan keadilan adalah kebaikan. Apa kebalikan dari adil? Zalim. Maka syariat tidak memerintahkan kepada perbuatan zalim. Tidak ada dalam syariat itu perbuatan atau perintah untuk berbuat zalim. Baik perintah atau larangan Allah, tidak ada yang mengandung kezaliman. Baik zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada sesama manusia. Liyaquman nasu bil qist, ya. Agar manusia menegakkan keadilan. Perhatikan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati taklif-taklifnya, mensifati perintah dan larangannya atau syariatnya dengan hudaya, dengan petunjuk. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Maka dari ayat ini, ya, difahami juga bahwa tujuan dari taklif itu adalah supaya manusia berada di atas petunjuk. Apa kebalikan dari petunjuk? sesat. Maka tujuan dari takrif itu supaya manusia tidak tersesat. Supaya manusia tidak tersesat. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Intinya tujuan dari takrif itu mendatangkan kemaslahatan. Oleh karena itu pelaksanaan takrif, pelaksanaan syariat itu disebut oleh Allah dengan apa? Amalun soleh. Ya kan? Amalun soleh dalam banyak sekali ayat. Innal ladina amanu wa amilu solihat. Illal ladina amanu wa amilu solihat. Allah sering ya, mensifati amal-amal yang Allah perintahkan itu dengan amal soleh. Dan soleh satu akar kata dengan maslahat. Soleh itu artinya yang mengandung kemaslahatan. Maka amal-amal yang diperintahkan oleh Allah itu semuanya mengandung kemaslahatan. Untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Tidak hanya di akhirat, namun juga kemaslahatan itu akan diraih oleh manusia yang melaksanakan perintah Allah di dunia. Ya, tidak hanya di akhirat. Amalun soleh. Innalillahi ladina amanu wa amilus soleh. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah, pembahasan tentang tujuan takrif ini yang kemudian dikaji oleh para ulama dalam suatu disiplin ilmu yang juga salah satu cabang dari ilmu usul fiqih, yaitu yang disebut dengan ilmu maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariah. Dan kita juga pernah membahas ya dalam beberapa majelis tentang apa yang disebut dengan maqasidu syariah. Nah, inti dari maqasidu syariah itu adalah tujuan-tujuan taklif. Pembahasan, kajian tentang apa yang menjadi tujuan-tujuan taklif. Nah, kemudian hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mukallafun, manusia dan jin, ketika diberikan takrif oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah, dilarang, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka melaksanakan takrif-takrif Allah Subhanahu wa taala, maka al-mukallafun, manusia dan jin itu berbeda-beda di dalam menyikapi taklif itu. Tidak semuanya sama. Ya, tidak semuanya sama. Manusia atau al-mukallafun terbagi menjadi 4 kelompok di dalam menyikapi taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menyikapi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menyikapi peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan melalui para rasulnya. Para utusannya. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, manusia yang pertama, kelompok yang pertama adalah orang-orang yang menyikapi peringatan Allah, perintah dan larangan Allah itu dengan sikap menjauhkan diri mereka darinya. Mereka lari dari peringatan Allah Subhanahu wa taala itu. Mereka tidak mampu menerimanya, bahkan sekedar mendengarnya pun mereka tidak mampu. Mereka tidak mau. Mereka kabur, lari dari peringatan Allah, dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang musyrik. Yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Mudathir, Al-Mudathir ayat 49 dan sampai 51. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, orang-orang kafir itu, famalahum anit tadzkirati mu'ridin. Ya. Famalahum anit tadzkirati mu'ridin. Mengapa mereka orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala? Ka'annahum humurum mustanfirah. Ya, seakan-akan mereka itu, orang-orang kafir itu, terhadap peringatan Allah seperti keledai-keledai yang liar yang terkejut. Seperti keledai-keledai yang liar yang terkejut. Farrat min qaswara. Keledai-keledai yang lari dari terkaman singa. Ini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan sikap orang-orang kafir terhadap perintah Allah dan larangan Allah, terhadap peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lari sejauh-jauhnya. Seperti apa? Seperti keledai yang liar yang terkejut. Karena apa? Karena dia melihat ada singa yang akan menerkamnya. Tentu kita tahu, kita bisa bayangkan bagaimana keledai dalam kondisi itu. Keledainya sudah liar, gitu kan? Terkejut, kemudian sedang diancam bahaya, yaitu oleh singa yang akan menerkamnya. Dia akan lari dengan sangat cepat. Nah, begitu pun juga dengan orang-orang kafir. Mereka tidak mau mendengar sama sekali. Mereka lari dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, lari sejauh-jauhnya. Dan tentang sikap orang-orang kafir ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya orang-orang kafir kaum Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana sikap mereka ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menutup telinga-telinga mereka. Bahkan menutupkan baju-baju mereka ke wajah-wajah mereka. Saking apa? Saking mereka ingin lari dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin mendengar sama sekali. Ya, ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Yang lari dari qaswarah. Qaswarah itu asad. Singa atau ya singa ya. Nah. Kemudian kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah orang-orang manusia yang mereka mendengar peringatan-peringatan Allah, mereka mendengar ayat-ayat Allah, mereka mendengar perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran-pendengaran mereka, dengan telinga-telinga mereka, akan tetapi peringatan Allah itu tidak sampai kepada hati mereka. Tidak sampai kepada hati mereka. Mereka mendengar kebenaran al-haq dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kebenaran itu tidak sampai kepada hati mereka. Kalau dalam bahasa kita masuk keluar, masuk telinga apa? Kiri atau kanan dulu? Ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu mending bisa masuk dulu ya. Nah, ini siapa mereka? Mereka adalah orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang munafik. Yang kebenaran itu mereka dengar, tapi kebenaran itu sayang sekali tidak bisa mereka serap dengan hati-hati mereka. Sehingga tetap mereka tidak mendapatkan manfaat dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, tentang orang-orang munafik ini diantaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 16. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, waminhum may yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indik qalu lil ladina utul ilma madza qala anifa ulaikal ladina taba Allahu ala qulubihim. Dan di antara mereka itu ada orang-orang yang mendengar wahai Muhammad, mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta idza kharaju min indik, akan tapi ketika mereka berpisah darimu, keluar darimu, keluar dari sisimu, tidak ada di sisimu, qalu, mereka mengatakan, lil ladina utul ilma, mereka mengatakan kepada orang-orang yang diberi ilmu, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, madza qala anifa, apa sih yang dikatakan oleh Muhammad itu? Mereka tidak memahami, tidak mendapatkan manfaat, dan melecehkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka, padahal mereka mendengarnya. Mereka mengatakan kepada para sahabat yang beriman itu, "Maga qala anifa?" Apa yang dikatakan oleh Muhammad itu tadi? Kami tidak memahaminya, kami tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat darinya dan seterusnya. Nah, kenapa mereka mengatakan seperti itu? Kata Allah, ulaikal ladzina taba Allahu ala qulubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tutup hati-hati mereka. Jadi problemnya ada di dalam hati. Karena hati mereka rusak. Hati mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebenaran walaupun mereka mendengar kebenaran itu dengan telinga-telinga mereka. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua dalam menyikapi apa tadi? Taklif. Menyikapi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah manusia yang bersikap pilih-pilih, ya, yang bersikap pilih-pilih terhadap taklif-taklif Allah Subhanahu wa taala, bersikap pilih-pilih dalam menerima perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka terima, mereka laksanakan, tapi sebagiannya lagi mereka tolak dan tidak laksanakan, pilih-pilih. Mereka bisa mendengarnya, mereka bisa menerima sebagiannya, tapi tadi dalam pelaksanaannya dipilih. Nah, apa yang menjadi dasar mereka memilih-milih atau bersikap seperti ini, memilih-milih kebenaran, peringatan, taklif, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala? Landasannya bisa macam-macam. Motivasinya bisa macam-macam. Di antaranya adalah mengapa mereka memilih-milih peringatan Allah Subhanahu wa taala atau taklif Allah Subhanahu wa taala? Alasannya yang pertama karena hawa nafsu. Jadi mereka memilih-milih taklif Allah, perintah dan larangan Allah itu berdasarkan hawa nafsu. Yang sesuai dengan hawa nafsunya mereka terima. Ya. Tapi yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditolak. Di landasannya itu hawa nafsu. Nah, ini seperti orang-orang Bani Israel, ya. Orang-orang Bani Israel itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sifat mereka itu suka memilih-milih kebenaran. Yang sesuai dengan hawa nafsu diterima, tapi yang tidak sesuai ditolak gitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang tentang Bani Israel, "Afakullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqturun?" Apakah setiap datang kepada kalian seorang utusan dari Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, ya, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kemudian kalian menolaknya, kemudian kalian berlaku sombong dengan menolak Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka sebagian utusan Allah itu kamu dustakan dan sebagian utusan Allah itu kalian bunuh. Ini diantara sifat orang-orang Bani Israel yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang suka memilah-milah perintah Allah, kebenaran yang datang dari Allah melalui para rasulnya, dan didasarkan kepada apa? Hawa nafsu. Ada juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memilah-milah taklif, memilah-milah syariat atau perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala ini berdasarkan siapa orang yang menyampaikan kebenaran itu kepadanya. Jadi dipilih-pilih berdasarkan apa? Berdasarkan yang menyampaikannya. Kalau yang menyampaikannya itu adalah orang yang dia sukai, dia cintai, ya, mungkin karena ia itu adalah pemimpinnya, tokohnya, atau mungkin gurunya, diterima kebenaran itu. Ya, diterima kebenaran itu. Kalau datang dari orang yang disukainya, kalau orang datang dari orang diridoinya. Tapi ketika kebenaran itu datang dari orang lain yang tidak disukainya, mungkin karena itu bukan gurunya, mungkin itu karena bukan tokohnya, bukan pembesarnya, bukan pemimpinnya, maka kemudian kebenaran itu ditolak berdasarkan siapa yang mengucapkannya. Nah, ini juga tidak benar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu harus kita terima dari siapapun kebenaran itu datang. Baik dari orang yang kita sukai atau dari orang yang tidak kita sukai. Makanya ada kaidah, ya, ada kaidah di kalangan ahli sunnah, la na'riful haq birrijal walakin na'riful rijal bil haq. Kita tidak menimbang kebenaran itu dengan rijal, dengan orang, ya, kita tidak menerima apa menimbang kebenaran itu memahami, menerima, mengetahui kebenaran itu dengan orang-orangnya. Artinya dengan orang-orang yang menyampaikannya. Kita tidak menimbang kebenaran itu dengan orang, dengan manusia. Tapi sebaliknya, walakin na'riful rijal bil haq. Akan tapi kita justru menimbang manusia dengan kebenaran. Kita tidak menimbang kebenaran dengan manusia, tapi kita menimbang manusia dengan kebenaran. Ini yang seharusnya dilakukan. Sehingga kebenaran dari siapapun datangnya wajib kita terima. Wajib kita terima. Ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya, ya, walaupun kebenaran itu datang dari orang tidak kita sukai. Nah, sifat yang seperti ini juga terdapat di dalam apa? Terdapat pada orang-orang musyrik. Terdapat pada orang-orang musyrik sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 31 dan 32. Jadi orang-orang musyrik itu disebutkan oleh Allah waqalu laula nuzila hadzal qur'ana ala rajulin minal qaryataini azim. Dan mereka orang-orang musyrik itu berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak turun kepada seorang pembesar? Ya, seorang pembesar yang ada di dua negeri ini, maksudnya adalah Mekah dan Thaif. Jadi orang-orang musyrik ini beralasan mereka tidak mau menerima Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu tidak turun, tidak disampaikan oleh pembesar mereka. Oleh pembesar Mekah atau pembesar Thaif. Makanya mereka beralasan la qalu laula nuzila hadzal qur'ana ala rajulin minal qaryataini adzim. Dan mereka mengatakan, ya, mengapa Al-Qur'an ini tidak turun kepada seorang pembesar, seorang pemimpin, seorang tokoh Mekah atau Thaif? Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka berhak membagi-bagi rahmat Tuhanmu wahai Muhammad? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kamilah yang membagi-bagikan kehidupan mereka di dalam kehidupan dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami yang berhak mengangkat derajat sebagian mereka manusia atas sebagian yang lain, liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Supaya sebagian manusia itu mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Rabbmu wahai Muhammad itu lebih baik dari apa yang biasa mereka kumpulkan. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga di antara sikap yang harus kita jauhi, memilih-milih kebenaran, baik berdasarkan hawa nafsu atau memilih kebenaran dari ya berlandaskan kepada siapa orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. Nah, kemudian hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat dan ini yang terakhir, di antara sikap al-mukallafin terhadap takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menerima seluruh kebenaran dan takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendengar dan menerima kebenaran itu dari manapun datangnya kebenaran tersebut. Mereka melaksanakan takrif-takrif Allah Subhanahu wa taala tersebut, semuanya tidak dipilih-pilih. Mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya. Mereka menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mereka pilih sesuai dengan hawa nafsu mereka. Merekalah orang-orang yang mampu mengambil pelajaran. Merekalah orang-orang yang beriman. Fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Akan mengambil peringatan, pelajaran dari peringatan itu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keempat ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wala yahya. Dan akan mengambil peringatan Allah orang-orang yang takut kepada Allah, dan akan menjauhi peringatan Allah orang-orang yang sengsara, yang akan masuk ke dalam neraka Allah yang besar. Tsumma la yamutu fiha wala yahya, kemudian ia tidak mati di dalamnya dan tidak juga hidup. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang mereka ini, tentang kelompok yang keempat ini, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yaitu orang-orang yang mendengar al-qaul, mendengar perkataan yang benar. Perhatikan di sini, mereka ini adalah orang-orang yang mendengar al-qaul. Jadi, yang didengar itu adalah qaul, tidak qailnya. Ya, tidak qailnya, tidak yang mengatakannya, tapi perkataannya, perkataan yang benarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan bahasa alladzina yastami'unal qaul, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan yang benar, terlepas siapa yang mengatakannya, terlepas siapa qailnya. Fayattabi'una ahsana, maka kemudian mereka mengikutinya. Kemudian mereka mengikutinya. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang berakal. Mereka lah orang-orang yang berakal. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir fa innadzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Kenapa peringatan tidak bermanfaat untuk orang-orang kafir? Karena mereka memang tidak memiliki sifat keinginan untuk menerima peringatan atau kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah empat kelompok manusia di dalam menyikapi apa tadi? Taklif. Ya, di dalam menyikapi taklif atau perintah atau larangan atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taklif ini ada konsekuensinya. Taklif ini ada konsekuensi atau sikap manusia terhadap taklif ini punya konsekuensi. Tadi kan empat sikap, ya, empat sikap. Nah, sikap-sikap manusia atau mukallafi terhadap taklif Allah Subhanahu wa taala itu punya konsekuensi. Yang secara umum konsekuensinya itu dua. Iqab wal wasawab. Ya, konsekuensinya dua. Al-iqab wasawab. Yang pertama adalah iqab, siksa. Yang kedua konsekuensinya adalah sawab, pahala, balasan kebaikan, atau surga dan neraka. Itu konsekuensi dari sikap manusia terhadap taklif. Dari empat sikap tadi, jelas ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu apa yang akan mereka dapatkan? Iqab. Iqab. Siksa Allah Subhanahu wa taala. Hanya kelompok yang keempat saja yang akan mendapat konsekuensi balasan kebaikan berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 2 3 iqab, neraka. Yang satu, yang keempat, ya, maka dia akan mendapatkan sawab. Mereka akan mendapatkan sawab atau pahala berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait masalah iqab ini, ya, seluruh kaum muslimin ahli kiblat termasuk ahli bid'ah di dalamnya. Jadi ada istilah ahli kiblat di kalangan para ulama, yaitu orang-orang yang kiblatnya itu masih sama, yaitu Ka'bah ke Mekah. Ahli kiblat itu kaum muslimin termasuk ahli bid'ah di dalamnya, kelompok-kelompok ahli bid'ah di dalamnya. Semuanya sepakat, tidak ada yang berbeda, bahwa orang kafir itu disiksa, akan mendapatkan siksa. Jika mereka mati dalam keadaan kafir, maka mereka akan mendapatkan siksa. Walaupun kemudian di antara mereka ya, berbeda-beda dalam hal rincian-rinciannya, dalam rincian siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Atau apa? Walaupun kemudian dalam rincian azabnya berbeda-beda orang kafir itu. Ya. Rinciannya berbeda-beda. Ada yang siksanya itu sangat berat, ada yang pertengahan, ada yang rendah, dan serendah-rendahnya itu adalah siksa yang di Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Paman Rasul alaihi salatu wasalam, ya. Abu Thalib. Ya. Yaitu apa? Diberikan terompah atau sendal dari api neraka dan kemudian bergolak ubun-ubunannya. Ini siksa yang paling rendah. Maka siksa neraka itu bertingkat-tingkat, tapi bertingkat-tingkat ke bawah. Jadi kalau siksa Allah, siksa itu neraka itu darokat disebutnya. Darokat itu ke bawah. Surga itu darojat, darojat itu ke atas. Gitu. Oleh karena itu orang-orang munafik disebutkan apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minannar. Orang-orang munafik itu di dasar neraka yang paling bawah, di keraknya neraka, bertingkat-tingkat. Jadi orang kafir itu secara umum semuanya disiksa, tapi siksaannya berbeda-beda. Oleh karena itu para ulama ketika menjelaskan apakah orang kafir itu dihisab atau tidak, orang kafir itu dihisab atau tidak, maka para ulama mengatakan orang kafir itu dihisab, tapi yang dihisab bukan amal-amal baiknya, yang dihisab bukan amal baiknya, yang dihisab adalah amal-amal buruknya. Tujuannya apa dihisab? Tujuannya adalah untuk menentukan dia di bagian neraka yang mana. Ya, tujuannya adalah untuk menentukan dia disiksa di tingkatan yang mana dari api neraka jahanam. Nah, berbeda-beda dari sisi itu, dari sisi tingkatannya. Nah, dan dari Al-Quran banyak sekali ya bahwa orang-orang kafir itu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adapun ahli maksiat. Ahli maksiat di kalangan orang-orang muslim, apakah akan disiksa atau tidak? Apakah akan disiksa atau tidak? Apakah akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan, baik di dunia atau di akhirat? Di dunia dengan musibah, di dunia dengan pelaksanaan hudud, had, ya. Atau di akhirat dengan azab neraka. Nah, orang-orang murjiah, orang-orang murjiah atau bulatul murjiah, kelompok murjiah ekstrim, itu salah satu sekte dari sekte ahli bid'ah yang ada di kalangan kaum muslimin. Mereka muslim, masih muslim. Mereka tapi sesat. Ya. Mereka katanya mengingkari azab untuk orang-orang muslim. Jadi selama seorang itu mati dalam keadaan Islam, walaupun dia ahli maksiat, maka tidak ada azab untuknya. Ini keyakinan orang-orang murjiah. Dan ini salah. Kemudian orang-orang khawarij dan mu'tazilah, mereka berada pada kutub ekstrim yang sebelahnya. Orang-orang fasik yang pernah berdosa di dunia, maka dia akan disiksa dan pasti disiksa oleh Allah di dalam neraka dan kekal di neraka. Ini juga keyakinan yang keliru, akidah yang keliru, baik murjiah atau khawarij, ini keyakinan yang keliru. Yang benar bahwa ya, menurut ahli sunnah, orang-orang yang bermaksiat itu bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menghendaki mereka, kalau Allah menghendaki untuk mengazabnya. Kalau Allah menghendaki untuk mengampuninya, Allah Subhanahu wa taala juga bisa ya mengampuni mereka dan tidak menimpakan azab kepada mereka atau menyiksa mereka. Dan kalaupun Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyiksa mereka, para pelaku kemaksiatan itu, maka mereka tidak kekal di dalam neraka. Jadi ini akidah ahli sunnah terhadap orang-orang kaum muslimin ahli maksiat. Kaum muslimin ahli maksiat, dan kemaksiatan itu dibawa sampai mati, tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kalau Allah menghendakinya Allah azab, kalau Allah menghendakinya Allah ampuni. Kalau Allah ternyata menghendaki untuk mengazabnya, maka dia tidak kekal di dalam neraka seperti orang-orang kafir, seperti orang-orang musyrik. Nah, hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pahala tadi ikob ya siksa. Adapun pahala, para ulama juga sepakat semuanya bahwa manusia akan diberikan pahala berupa surga oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan taklif-taklif Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang jin. Jadi ada perselisihan di kalangan para ulama tentang jin. Apakah jin akan mendapatkan pahala berupa surga atau tidak kalau mereka melaksanakan taklif atau syariat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jumhur ulama mengatakan dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mereka mengatakan bahwa jin pun sama akan masuk surga kalau mereka taat. Jadi tidak hanya sekedar mereka selamat dari azab Allah. Ya, tidak hanya sekedar mereka selamat dari azab Allah, tapi kalau mereka taat, mereka selain selamat dari azab Allah, mereka juga seperti manusia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sekelompok kecil dari kalangan para ulama, di antaranya Abu Hanifah ya rahimahullah, yang berpendapat bahwa jin itu tidak masuk surga, hanya manusia saja masuk surga. Jadi kalau mereka taat di dunia, mereka hanya tidak diazab saja oleh Allah. Tidak diazab saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berkaitan dengan pahala. Dan hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada orang-orang yang beriman yang bermaksiat ya, atau khusus kepada orang-orang yang beriman, maka terkait dengan siksa dan pahala ini, kalau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menunaikannya. Kalau Allah menjanjikan pahala, maka Allah pasti akan menunaikannya. Karena Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, sekarang kalau Allah mengancam manusia yang berbuat kemaksiatan dengan siksanya, dengan nerakanya, apakah pasti Allah akan melaksanakannya? Kalau pahala tadi pasti. Ya, pasti kalau Allah menjanjikan pahala kepada manusia atas perbuatan baik mereka, maka itu pasti Allah akan tunaikan. Kalau Allah mengancam sekarang, mengancam manusia dengan siksa ya, dengan siksa bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Apakah Allah pasti akan menunaikannya? Gimana jawabannya hadirin? Jawabannya tidak. Ya. Jadi kalau Allah mengancam dengan siksa, tidak mesti Allah menunaikannya. Karena tadi bisa saja Allah mengampuninya, bisa saja Allah mengampuninya. Dengan catatan ini hanya dalam ruang lingkup kaum muslimin saja, orang-orang yang beriman saja. Kalau orang kafir jelas, ya. Orang kafir akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap. Tapi kalau orang beriman dan dia bermaksiat, kemudian dia bawa kemaksiatan itu sampai dia wafat, dia bawa ke akhirat, dan Allah jelas mengancam dengan siksa perbuatan tersebut, maka tidak mesti Allah menunaikannya, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi bisa saja Allah menghendaki untuk mengampuni, Allah ampuni. Jadi kalau ancaman tidak mesti. Kalau janji kebaikan mesti ditunaikan oleh Allah. Kalau ancaman dengan siksa tidak mesti Allah Subhanahu wa taala menunaikannya. Karena nanti ada magfirah ya, di hari akhir itu ada magfirah, ada syafaat. Ya kan? Ada syafaat. Ada syafaat dari Rasul, ada syafaat dari amal-amal kita seperti Al-Qur'an, itu kan akan menjadi syafaat. Kemudian juga ada syafaat dari orang tua, ada syafaat dari anak ya, bagi orang tuanya. Ada syafaat juga dari kaum muslimin yang lain. Ya, karena nanti orang-orang beriman itu akan saling memberikan syafaat. Maka disinilah diperintahkan kita untuk memperbanyak teman dari kalangan orang-orang yang beriman. Semakin banyak teman kita yang mengenal kita, nanti mereka juga bisa memberikan syafaat kepada kita. Kalau ternyata kita berhak, ya seharusnya kita masuk neraka, kemudian datang teman-teman kita memberikan syafaat kepada kita sehingga Allah memberikan ampunan kepada kita terkait dengan syafaat tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini, ya, berkaitan dengan taklif, ya, berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan taklif Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat. Wa nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.